Dapatkah ku bicara tentang apa yang ada dalam hatiku? Ingin mengungkapkan semua. Tetapi ku terdiam, tak mampu mengatakan segala perasaan kepadamu sekarang. Bagaimana up.